Selamat siang semuanya. Tiada mungkin lagi tiada. Monata, goyang pelan-pelan dulu ya. Biar hatinya adem semuanya. Buat yang lagi duduk-duduk, ibu-ibunya. Goyang semuanya ya, Bu. Yang ada sebelah kanan, halo, selamat sore. Goyang pelan-pelan. Barang Desa Sri Katon Kayen Pati. Hari kasih.